Mitra bisnis, Dana Moneter Internasional atau IMF menyerukan agar negara-negara di dunia mempertajam regulasi keuangan serta mendesak reformasi yang lebih komprehensif dalam sistem moneter global. Karena IMF menilai banyak sekali target-target yang tidak tercapai selama 3 tahun setelah krisis keuangan global, seperti menciptakan fondasi yang stabil terhadap pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan sistem keuangan global. Nah, untuk membicarakan hal ini, di ujung telepon saya telah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana tanggapan Anda mengenai seruan ini? Salah satu pelajaran penting dari krisis kemarin itu adalah bahwa krisis itu dipicu karena peraturan di sektor keuangan yang lemah. Apa yang terlihat dengan subprime mortgage di Amerika itu menunjukkan. Karena itu, saya kira ini bukan hanya dominasi, bukan hanya IMF aja, hampir seluruh organisasi internasional, IMF, Bank Dunia, kemudian Asian Development Bank, OECD, itu juga bicara mengenai mungkin peraturan keuangan itu harus lebih strict, lebih prudent. Nah, misalnya beberapa yang dilakukan, hedge fund itu harus disclosure-nya, harus terbuka. Ya, itu jelas. Kemudian meminjam dari bank digunakan untuk di stock market segala macam itu di Amerika itu tidak diizinkan. Jadi berkaitan hal-hal yang berkaitan untuk mencegah yang namanya leverage business. Bisnis di sektor keuangan yang dianggap sebagai pemicu krisis ini adalah leverage. Anda punya uang 100, kemudian Anda leverage untuk bisa main 1000. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian diregulasi. Termasuk juga yang dibicarakan di G20 adalah kompensasi dari orang-orang yang bekerja di financial institution. Jadi sistem strukturnya itu ada kesalahan di dalam struktur kompensasi di mana orang itu semakin mendorong orang untuk melakukan spekulasi. Nah, ini yang dicoba diserukan untuk prudential regulation. Demikian Khatib Basri, saya Winnie Santoso.